Lagu ini spesial buat kalian yang pernah disia-siakan. Terima kasih karenamu telah memberikan luka hebat pada waktu yang singkat. Karenamu aku jadi dapat pelajaran, level tertinggi mencintai itu adalah mengikhlaskan. Lagu ini untuk kalian. Ra perlu kowe ngerti gedene perjuanganku, tulus kanggo bahagiane seliramu. Ra perlu kowe ngerti gedene rasa sayangku, cukup aku yang merasakan itu. Masih aku duduk pilihanmu, kowe tetep neng hatiku. Aku tresno karo kowe, nanging thank you.